Al-hijr bi kasril ha wa sukun jim yutraku ala sya minha. Kalau hijir, bukan tadi kan hajar, ini bab hajar pakai fathah. Kalau hijir, nah itu diartikan beberapa hal. Di antaranya hijir Ismail. Di antaranya diartikan kuda. Di antaranya diartikan hijr Samud. Ada tempat namanya hijr Samud. Ada kadzib yang berarti bohong. Ada hijr Sawb. Terus kalau hajar yutlaku ala al-akal juga diartikan selain hajar yang kita akan bahas ini diartikan juga dengan arti akal hajar itu. Kenapa hajar itu atau akal itu dikatakan hajar atau hajar dikatakan akal? Liman ihi sahibahu miltika bima layatik. Karena akal itu mencegah seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas. Makanya akal juga dinamakan hajar. Kalau pakai dhamma hujur, maka jamu hujuratun, jamaknya hujrah, hujurun. Wa ijma' walal hujurat. Dan dijamakkan juga kepada hujurat. Sedangkan arti secara syar'i, dan ini yang akan kita bahas sekarang ini, adalah al-man'u min tasarrufin khos li sababin khos. Tercegahnya seseorang dari penggunaan hartanya dengan sebab-sebab tertentu. Al-man'u min tasarrufin khos. Tercegahnya seseorang dari penggunaan di dalam hartanya, bukan semua hartanya, tapi harta-harta tertentu dengan sebab-sebab juga tertentu. Al-ashkhas alladhina yuhjaru alaihim samaniyatun. Orang-orang yang disita hartanya itu ada 8 orang. Majmu'atun fi qawli ba'dihim, yang keseluruhan jumlah mereka itu disebutkan dalam perkataan syair, yaitu samaniyatun lam yashmulil hajru ghairahum. Ada 8 orang yang tidak mencakup hukum sita menyita kepada selain daripada 8 orang itu. Tadammanathum baitu. Tadammanahum baitun wa fihi mahasin. Yang dikumpulkan, yang disimpulkan dalam satu bait dan di dalam hal itu merupakan sebuah kebagusan. Siapa mereka? Sabiyun, anak kecil. Umajnunun, orang gila. Safihun, seorang idiot. Umuflisu, seorang yang bangkrut. Rokikun, seorang Buddha. Memurtadun, dan orang yang murtad. Maridun, orang yang sakit. Warohinu, dan orang yang menggadaikan barangnya. Nah itulah 8 orang yang digadai, yang disita hartanya daripada penggunaannya. Sehingga 8 orang tersebut, penggunaan mereka terhadap hartanya itu dibatasi karena sebab-sebab juga yang tertentu. Nanti akan kita sebut. Al-aslu fihi qawlu ta'ala, dasar atau referensi daripada hukum hajar atau menyita itu adalah firman Allah Ta'ala yang berbunyi fa'inkan alladhi alaihil haqqu safihan au du'ifan au laistatihu an yumillah huwa fal yumlil waliyuhu bil'adl. Kalau seumpama yang mempunyai hak itu seorang yang bodoh, seorang yang lemah, seorang yang tidak bisa menulis, maka hendaknya yang menuliskannya itu adalah walinya dengan cara yang adil. Aksamul mahjur alaihim, macam-macam orang yang disita hartanya. Yang qasimuna ila qismain, mereka terbagi menjadi 2 macam. Qismun, satu macam yuhjaru alaihim limaslahati anfusihim, mereka disita hartanya karena kemaslahatan mereka sendiri. Jadi kemaslahatan harta mereka. Kenapa kok mereka disita penggunaannya? Iya, supaya harta mereka itu terjaga. Itu kemaslahatan diri sendiri itu maksudnya. Siapa mereka? Ada 3 orang. As-sabiyu, anak kecil, supaya nanti setelah dia besar hartanya masih tetap. Wal majnunu, seorang yang gila, supaya nanti kalau dia sadar maka hartanya itu masih tetap. Wasafiu, seorang idiot, itu orang tiga itu disita hartanya untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua, gismun yujaru alaihim limaslahati ghairihim. Bagian yang kedua adalah mereka yang disita hartanya untuk kemaslahatan orang lain, kepentingan orang lain. Dan mereka itu ada lima, karena semua delapan kan, tiga termasuk macam pertama, yang kedua sisanya itu lima. Siapa mereka? Muflis. Kenapa mereka disita? Untuk kepentingan orang yang punya piutang kepada dia. Rokik, seorang kuda, untuk kepentingan hartanya tuannya. Murtad, seorang yang murtad keluar daripada agama Islam, untuk kepentingan hartanya kaum muslimin. Wal marid, orang yang sakit, untuk kepentingan ahli waris. Warrahin, dan orang yang menggadaikan untuk kepentingan orang yang mempunyai utang kepada dia atau murtahin. Kemudian mulailah si mu'alif menjelaskan tentang satu-satu daripada personel yang delapan ini. Al-awwalu asabiyu, yang pertama adalah anak kecil. Yasbutu alaihil hajru bila hukmi qadin. Jadi yang namanya anak kecil itu disita penggunaan hartanya itu secara otomatis tanpa memerlukan kepada tok atau keputusan daripada seorang hakim, tanpa. Wayamfaku, dan juga lepasnya dengan sendirinya, yaitu kapan dia balik maka dia sudah diperbolehkan lagi untuk menggunakan hartanya itu, asalkan dia itu balik dalam keadaan rasyid. Dalam keadaan dia itu rasyid. Baliknya itu apa? Baliknya sama seperti tanda-tanda balik yang lainnya. Iman dia itu balik dengan haid kalau perempuan, atau dia itu balik dengan keluarnya esperma, baik mimpi ataupun onani, atau dia balik setelah dia berumur 15 tahun, genap, berarti sudah balik. Kalau sudah balik, langsung otomatis lepas. Jadi anak kecil itu, tidak boleh kita jual beli sama dia. Ada anak kecil bawa cincin, berapa ini cincinnya? Saya beli, ya, tidak boleh. Kalau sudah terjadi seperti itu, lalu dia gunakan uangnya, orang tuanya tahu, dia ambil lagi cincinnya, salah sendiri. Memang itu pinter, harus bertransaksi sama anak kecil. Jadi gak boleh bertransaksi sama anak kecil. Kenapa? Hukum Islam itu sudah dengan secara otomatis kalau anak kecil itu semuanya penggunaan hartanya diperbolehkan. Kecuali dikecualikan seperti ada kalau anak kecil beli atau jual beli dalam barang-barang yang remeh. Beli kerupuk, beli permen, nah itu di antara ulama ada yang membolehkan karena sesuatu yang remeh. Jual beli sesuatu yang remeh bukan yang mahal. Terus wa in balagha ghairu rasyidin, nah itu. Tapi harus dia itu balik dalam keadaan rasyid. Tapi kalau dia itu balik dalam keadaan tidak rasyid, maka bersambung yang tadinya dia itu disita hartanya karena dia masih anak-anak, setelah dia itu balik dalam keadaan tidak rasyid, berarti bersambung penyitaannya. Tapi yang tadinya karena dia itu masih anak-anak, sekarang berubah menjadi karena dia itu idiot. Rasyid itu apa? Rasyid itu adalah seorang yang tidak idiot. Nah, kalau ghairu rasyid itu idiot. Jadi orang idiot itu, atau syafih itu, jadi lahir dalam keadaan syafih misalnya. Dam alil hajru, maka tetap bersambung. Disita tetap hartanya. Wa makna rasyid, artinya rasyid itu apa? Ai muslihan li dinihi wa mali. Artinya baik penggunaannya dalam urusan agama maupun urusan dunianya itu bisa. Lihat tuh. Wa qalu, dikatakan oleh para fuqaha. Wa yuhtabaru rusdus sabi dinan, dan diuji seorang anak itu bisa dikatakan sebagai seorang anak yang rasyid agamanya. Bimuhafadatihi alal ibadah, kalau dia itu bisa menjaga istiqomah dalam ibadah. Biqiyami bil wajibat, dengan dia tetap melaksanakan semua hal yang diwajibkan. Wajinabihil muharramat, dan dia menjauhi segala hal yang diharamkan. Itu kalau agamanya, dia bukan seorang fasik gitu. Terus kalau dari segi dunianya gimana, kita itu menguji apakah dia itu seorang yang rasyid atau tidak. Bil musyahah, perhitungan. Musyahah itu artinya perhitungan. Dia bisa perhitungan Ingkana walada tajirin. Kalau seumpama dia seorang anak pedagang. Wabin nafakoh. Alazira'a. Dan dia bisa menafkahkan untuk tanam-nanam. Walga'imun abim masalih zira'a. Ingkana walada zara'a bahagata. Jadi begini. Kesimpulannya bahwasanya seorang yang safi itu idiot atau tidak. Gampang saja untuk kita mengetahuinya. Pokoknya kalau baik urusan agamanya dan baik pula urusan dunianya, berarti rasyid. Seperti kita semua ini rasyid. Kenapa? Kita menjaga agama kita, takut kepada sesuatu yang diharamkan. Terus kita bisa menggunakan uang. Nah, jadi ambil satu contoh itu, kalau seorang yang tidak rasyid seperti ini. Dulu pernah ada murid di sini. Saya pernah nyuruh dia untuk membuktikan apakah dia itu rasyid atau tidak rasyid, sehingga boleh dia itu disuruh-suruh atau tidak boleh. Nah, saya panggil dia. Saya kasih uang 10.000. Dia bilang, kamu pergi warung itu, belikan kerupuk 4. Nah, kerupuk itu harganya satunya 1.500. Dia beli 4, kembaliannya berapa? Saya tanya. Hanya di itu. Saya serius. Hanya, oh tahu Ustaz, berapa? 15.000. Nah, ini namanya berarti idiot. Dia gak tahu berapa kembaliannya, berapa harus bayar, dia gak tahu. Nah, itu namanya idiot. Yang semacam itu tidak boleh atau disita transaksinya, semua hartanya nggak boleh digunakan atau dia menggunakannya untuk bertransaksi, nggak boleh kecuali harus lewat walinya. Itu demi apa? Demi kepentingan hartanya dia sendiri supaya tidak habis hartanya, karena dia gampang dibodohi sama orang nanti kalau dalam keadaan seperti itu. Wal mu'tamad annahu la tasihhu tasarrufatuhu kal bai'i wa syira'i wa ghairiha ila bulughihi rasyidah. Menurut gol yang mu'tamad, seorang anak kecil itu tidak sah segala macam transaksinya sebagai penjual ataupun sebagai pembeli jasa. Ila bulughi rasyidan, sampai dia itu menjadi seorang yang balig dalam keadaan rasyid. Sampai dia itu menjadi seorang balig dalam keadaan rasyid. Fa idza balagha sabian, tapi kalau dia itu dalam keadaan balig, kemudian setelah itu tapi dalam keadaan safi. Apa safi? Ghairu rasyid. Idiot tadi seperti yang saya gambarkan tadi. Faistamirul hajar alim, maka hajarnya itu terus bersambung. Wayakun waliyuhu fisibah waliyuhu waliyahu ba'dal bulu. Nah, kemudian kalau dia itu lahir balik dalam keadaan idiot, maka tetap bersambung penyitaannya. Dan walinya itu siapa? Walinya itu ketika dia itu masih kecil, itulah walinya ketika dia setelah balik tapi dalam keadaan idiot. Wa idza balagha rasyidan thumma bazara thumma ba'd thumma ya'udil hajru 'alaihi illa bi hajril hakim. Tapi kalau seumpama ketika dia balik dalam keadaan rasyid, tapi kemudian setelah beberapa saat kemudian dia jadi idiot, karena orang bisa jadi idiot karena kecelakaan misalnya, karena penyakit tertentu misalnya, sampai dia jadi idiot. Nah, gimana hukumnya kalau idiotnya itu enggak bukan dari mulai kecil, maka membutuhkan dan kepada keputusan hakim bahwasanya mulai saat ini, mulai hari ini saya putuskan bahwasanya si bulan bin bulan ini adalah seorang yang idiot sehingga tidak diperbolehkan siapapun untuk bertransaksi dengannya. Nah, kalau sudah keluar edaran itu, semua yang mengaku transaksi dengan dia dianggap batal. Nah, gitu. Tapi kalau seorang itu balik dalam keadaan sudah idiot, maka tidak perlu itu keputusan itu. Sedangkan kan masalah sampai itu. Hukum tasarrufatihi, apa hukum transaksinya? Anak kecil. La tasihu tasarrufatu, enggak sah transaksinya sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Li'annahu maslubul ibara wal wilayah. Karena seorang anak kecil itu dianggap tidak berfungsi ibarahnya dan juga wilayahnya. Jadi wali enggak bisa. Dia berkata-kata tidak bisa dijadikan suatu patokan. Mau bersaksi enggak mungkin. Kenapa? Dia masih kecil, enggak dipercaya. Dan juga tindakannya juga untuk menjadi wali juga tidak boleh. Itu arti maslubul riwayah, maslubul ibarah wal wilayah. Balaikunu sobiu godian. Enggak ada seorang seanak itu jadi godi, enggak boleh. Karena godi itu harus balik. Walau walian, enggak boleh anak kecil jadi wali nikah. Enggak boleh. Nikah. Walau gara-gara. Makanya itu maksud dari ibarat maslubul wilayah wal ibarat. Ibaratnya itu kesaksiannya tidak diterima, keputusannya tidak diterima, itu maksudnya. Wakilah, tapi dia mengatakan, ya si wizakana bini walihi, boleh, asalkan dengan izin si walinya. Sini, kamu belikan indomie di warung itu boleh, kalau diizini, disuruh gitu. Wakilah, ya si ufil muhakarat walau bigari izin walihi, ada pula yang mengatakan bahwasanya sah muamalahnya atau transaksinya anak kecil, walaupun tanpa izin walinya, asalkan di dalam hal-hal yang remeh, seperti yang dijual di sekolahan. Itu ada gol yang mengatakan begitu, tapi pertama tidak boleh. Semua transaksinya tidak dianggap sah, karena ditakutkan dia itu digampar ditipu, namanya juga anak kecil. Terus, tasrihu ibadatul sobi al-humayis. Nah, tapi ibadahnya gimana? Kalau ibadahnya kalau dia sudah mayis sah, ibadah sholatnya sah, puasanya sah, hajinya sah, umrohnya sah, semua ibadahnya kalau dia sudah mayis dianggap sah. Tapi kalau belum mayis tidak sah. Kalau dari segi ibadah. Wal idnu minhu bituhulidar. Begitu pula kalau semua ada anak kecil, bilang sama tamu, kata abi, kata mama, suruh masuk. Nah, gimana hukumnya? Boleh nggak masuk? Boleh. Itu di atas ini dikecualikan daripada muamalahnya seorang anak itu, kalau dia itu memberikan izin untuk masuk ke rumah karena disuruh oleh orang tuanya dan dia bisa dipercaya, boleh masuk. Itu. Terus, wa isalu hadiatan idza kana ma'munan lam yajarrab alaihi gitu. Begitu pula, kalau seumpama dia ini, si anak ini memberikan hadiah, diterima apa tidak? Ini dari abi, ini dari ibu, atau bawa makanan ke rumah seseorang. Tapi anak kecil, belum balik, gimana hukumnya? Nah, kalau kita percaya sama dia, dia tidak pernah berbohong sebelumnya, boleh kita terima. Termasuk yang dikembalikan tiga hal itu. Nah, kemudian siapa walinya? Karena anak kecil itu tidak boleh bertransaksi kecuali harus dengan walinya, oleh walinya. Siapa walinya? Al-wali, walinya anak kecil itu adalah al-abu, al-adlu, jadi ayahnya yang adil. Fa'abuhu, kalau sudah tidak ada ayahnya, kakeknya. Wal-wasiyu, kemudian kalau ada kakeknya, siapa yang ditunjuk untuk mengurusinya? Misalnya pak ibunya, itu pasti ibunya berarti. Atau saudaranya yang paling tua, berarti ya saudaranya. Pogodil balak, kalau tidak ada, baru godil balak. Jadi apa? Ketua pengadilan agama itu. Gata sarraful waliyu, nanti seorang wali daripada anak kecil itu kan kadang-kadang ada anak kecil yang banyak uangnya. Misalnya apa? Dia seorang yatim. Abahnya itu orang kaya besar. Hartanya itu siapa yang menggunakannya? Dia kan harus makan. Dia harus makan. Gimana caranya? Nah, itu hartanya itu nanti diberikan kepada wasinya. Siapa yang ditunjuk oleh ayahnya sebagai wasi? Nanti wasinya itu yang mengurusi anak yatim ini. Nah, tentunya harus dengan maslahat. Segala pengeluaran itu harus sesuai dengan maslahat. Gak boleh tidak ada maslahat dengan harta anak yatim itu kemudian kita menggunakannya sesuai dengan kepikiran-pikiran kita atau pikiran kita, gak boleh. Terus ya tasarraful wali bil maslahah fi mali sabiyyi ini. Wal jamuhu hifdhuhu wastinma'uhu qadran nafaqah wa zakah wal mu'an. Dan wajib dijaga hartanya, dikembangkan dengan kadar nafkahnya saja, tak boleh berlebihan, tak boleh, haram mengunyah berlebihan. Kalau seumpama dia itu berhak untuk mendapatkan karena dia itu telah menjaganya sebagai upah daripada penjaganya, tidak apa-apa, tapi dengan ma'ruf, tak boleh lebih berlebihan. Zakatnya harus keluarkan, siapa yang mengeluarkan? Walinya itu. Wal mu'an, segala macam biaya yang ditanggung itu diambil juga daripada harta itu. Caranya wali itu bertasarruf dengan hartanya si anak kecil seperti itu. Wala yabiu iqarahu illa li haja. Enggak boleh jual tanahnya, enggak boleh jual rumahnya kecuali kalau sangat mendesak betul baru. Jadi semua penggunaan harta yang terkait dengan hartanya yatim itu ya. Atau bukan yatim, anak kecil pokoknya. Tapi saja di ayahnya masih ada, tapi dia punya harta banyak. Seperti siapa? Seperti itu anak kecil yang jadi tabib. Hah? Siapa? Ponari, ya itu. Oh, kan langsung dari orang gak punya langsung jadi orang kaya raya. Abahnya masih ada, ibunya masih ada. Terus gimana? Ah, menggunakan uangnya si anak itu harus dengan maslahat. Bukan haja, maslahat. Harus ada maslahat. Kalau haja itu mendesak. Kalau maslahat itu, pokoknya jadi maslahatnya hartanya, silahkan. Dijual belikan, diinvestasikan, dibeli ke tanah, misalnya. Silahkan. Yang penting gak jadi maslahatnya. Kalau gak jadi maslahatnya, gak boleh. Nah, itu. Terus, Tapi kalau menjual harta benda yang tidak bergerak seperti rumah, tanah, itu kan suatu harta yang tidak mungkin akan berkurang hartanya. Berbeda kalau seumpama barang-barang yang bisa dipindahkan, yang bergerak. Sebab itu bisa turun, mobil tambah lama tambah turun harganya, handphone tambah lama tambah turun harganya, uang tambah lama tambah turun inflasi kan. Nah, itu. Tapi kalau yang tidak bergerak enggak boleh jual. Tapi yang bergerak silakan, asalkan ada maslahat. Tapi yang tidak bergerak enggak boleh dijual. Sampai di itu balik. Kecuali kalau mendesak illa li hajah. Wa ghibtatin. Apa arti ghibtah? Kalau enggak dijual nih, bakal rugi besar. Nah, silakan. Tapi kalau semua tidak ada pertimbangan seperti itu, enggak mendesak dan tidak bakal rugi besar, enggak boleh dijual. Sampai si anak kecil itu menjadi balik. Kan banyak. Jadi seperti ada seorang kaya raya meninggal, anaknya masih kecil-kecil. Kemudian saya nanya saja di tangan-tangan jual-jual. Sia sama anaknya. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi itu bahwa saya makannya, makan hartanya anak yatim itu termasuk dosa yang paling besar. Walaupun itu ibunya sendiri, nah, itu tidak berhak. Itu haknya dia itu sekedar yang dia dapatkan daripada harta warisnya dan sekedar upahnya dia itu menjaga dia. Gitu. Tidak boleh lebih dari itu. Itu hartanya anak. Jadi tidak boleh gunakan. Asani al-majnun, yang kedua orang yang gila. Yuhjaru alaihi hatta yufiqa. Orang gila itu semua transaksinya disita, tidak boleh. Bertransaksi dengan orang gila tidak boleh. Jangan pas ada orang gila jual barang karena juga orang gila ditukar dengan makanan juga mau gitu. Itu enggak boleh. Bertransaksi dengan orang gila enggak boleh. Kalau kita sudah terlanjur bertransaksi ini ternyata dia orang gila, cepat-cepat diambil barang kita, kembalikan barang kita. Kalau sudah enggak ada ya udah nasib kita, berarti kita dalam keadaan tertimpa musibah. Jangan berarti wah kita nuntut dia, orang gila mau dituntut. Jadi yang gila itu bukan dia, ini yang gila. Ngapain jadi bertransaksi dengan orang gila? Jadi orang gila itu, makanya kalau ada orang gila marah-marah, jangan diikuti. Ada orang gila mukul-mukul, jangan kamu lari, jangan diladenin. Gitu. Ada orang gila mau ngajak berantem sama kamu, diikuti. Akhirnya orang yang lihat, nah ini gila sama gila. Gitu namanya. Nah, ngerti gak? Jadi kalau ada orang gila, apa yang dilakukan? Harus lari, menjauh. Ada sebuah ijazah ya, untuk mengatasi itu. Kalau kita pas kepergok gitu, orang gila. Bisa juga untuk orang yang marah supaya enggak marah. Silakan. Itu ijazahnya itu baca ayat walahu masakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim, diulang 7 kali dalam satu nafas. Kalau enggak kuat dalam satu nafas disambung aja. Nah, gitu. Itu udah itu cukup. Jangan ditundut sama kita. Tundut sama kita. Itu di antara fadilahnya ayat Al-Qur'an. Ya orang gila rata-rata pemarah kan dia enggak punya naluri untuk berpikir mana yang baik, mana yang enggak. Jadi adanya sempit saja. Nah, jadi oleh karena itu, kalau kita sudah tahu dia gila, ya sudah. Jangan terlalu dipikirkan, jangan dimasukkan ke dalam pikiran kita. Namanya juga orang gila. Terus, walaukan kabiran, walaupun dia seorang yang besar, dewasa maksudnya kabiran di sini. Wawa maslubul ibarah. Jadi semua ibarat dia itu tidak dianggap dalam agama. Apa ibaratnya kesaksiannya? Itu enggak dianggap. Pernyataannya ataupun ikrarnya enggak dianggap semuanya itu. Terus wal wilayah enggak boleh jadi wali. Wali nikah gila enggak boleh. Nanti berpindah kepada yang setelahnya. Mutlakon secara mutlak. Asalis asafi, yang ketiga baru adalah asafi. Kita baca kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina على آله وصحبه أجمعين. قال ثم قال أبو طالب ومن كان حاله مع الله تعالى أذل طلبه واستحل كما يطلب المتكبر العزة ويستحليه إذا وجده فإن فارق ذلك ذل ساعة تغير قلبه لفراق حاله كما أن المتعزز إذا فارق العز ساعة تقدر عليه عيشه لأن ذلك عيش نفسه انتهى. Dan berkata Abu Thalib Al-Makki, Barang siapa yang keadaannya bersama Allah kehinaan, maka dia akan mencarinya, dia akan merasa makan manis kehinaan itu. Sebagaimana seorang yang sombong itu, dia akan mencari kemuliaan, dan dia akan merasa manis dengan rasa kemuliaan yang dimilikinya itu. Dan jika seumpama rasa kehinaan itu berpaling darinya atau pergi darinya walaupun sesaat, maka pasti hatinya itu akan menjadi susah karenanya. Karena apa? Keadaan yang biasa dialami kemudian tercabutkan atau berubah. Kama annal muta'azzir, sebagaimana orang yang merasa mulia, jika kemuliaannya itu dicabut walaupun sesaat, maka dia akan menjadi sumpah karenanya. Karena apa? Itulah kehidupannya. Nah, jadi ini kelanjutan daripada pelajaran yang kemarin, bahwasanya yang namanya merasa hina di depan Allah itu adalah sifat yang mulia. Merasa hina di depan Allah, bukan depan manusia, merasa hina di depan Allah itu adalah suatu pekerjaan yang bisa dihasilkan dan diusahakan. Perlu diterapi hati kita sampai kita menjadi seorang yang merasa di depan Allah itu merasa hina. Tapi sebagaimana orang yang sombong itu bukan dengan sendirinya, tapi karena lingkungannya dan usahanya. Karena dia tidak melawan, sehingga dia terus terbiarkan di dalam keadaan yang semacam itu. Faidan, kalau begitu, kita tahu yang semacam itu. Labudda lil muridi, bagi seorang murid itu harusnya min iskoti jahihi, untuk menanggalkan segala macam bentuk jabatan, segala macam bentuk martabat. Wa ikhmali zikrihi, dan berusaha dia itu untuk merendahkan dan menyarukan sebutannya dia, bukan mencari-cari ketenaran, tidak. Wa firarihi an mawadi ishtiharihi, dan hendaknya dia itu berusaha untuk menjauh daripada segala macam yang akan menyebabkannya menjadi orang yang terkenal, atau dengan kata lain menghindari tempat-tempat yang akan menimbulkan sensasi. Wa ta'atihi umuran mubahatan tuskituhu min a'yunin nas, dan hendaknya dia itu melakukan suatu perkara-perkara yang mubah yang akan menjatuhkannya di mata manusia. Jadi itu masalah. Tadi kan sudah dikatakan bahwasanya merasa rendah itu di depan Allah itu adalah suatu upaya dan usaha. Bisa diusahakan? Bisa. Bisa diupayakan? Bisa. Sebagaimana kalau kita tidak menjalankan perkara-perkara ini dan tidak berusaha serta berupaya untuk itu, maka kita akan menjadi seorang yang mutakabbir nantinya. Muta'azzir, merasa diri itu mulia. Nah, terus gimana caranya supaya kita itu menjadi seorang yang rendah, merasa rendah di depan Allah Taala? Cara gimana? Yang pertama katanya, dia harus hilangkan martabatnya. Apa itu martabat? Seperti ini loh, kita harus jaga profil. Ayo, itu jaga. Kita harus jaga jah. Apa jaga jah itu? Jaga martabat. Jaga gengsi. Jaga apa lagi namanya? Image. Ah, itu. Itu yang semacam itu tidak benar, harus kita hilangkan. Gak ada, sama saja. Terus gimana caranya? Duduk sama murid, duduk sama orang gabungnya. Karena duduk sama orang gabungnya itu adalah sesuatu cara yang paling mudah untuk mendapatkan ketawaduan. Kita biasa kumpul sama orang pejabat, lalu kita duduk sama orang pinggiran, di pinggir-pinggir kita duduk. Itu berat, itu ke dalam hati kita. Kita biasa duduk sama orang banyak, dimuliakan orang, lalu kita duduk bersama orang-orang jalanan itu. Itu berat, tapi itu obat. Itu katanya dia, suruh seperti itu. Itu di antara kiatnya. Yaitu bagaimana para ulama itu menjelaskan kepada kita, bagaimana orang tetap menjelaskan kepada kita. Itu caranya. Terus, kembali diberi. Jangan kita mau disebut-sebut. Bukan kalau kita disebut senang, kan? Jauh. Caranya gimana? Firarihi an mawadi ishtiharihi. Caranya adalah dengan kita menjauh daripada tempat-tempat yang akan membuat kita itu terkenal, kecuali kalau terpaksa. Lihat bagaimana Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aftos, guru-gurunya Habib Ali Hafsi, Sayyidul Maulid. Dan beliau itu didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Jilani yang memerintahkannya untuk masyhur. Maka dia menolak. Lalu datang Al-Abiullah Haddad memerintahkannya juga untuk masyhur. Kenapa dia enggak mau? Kalau dia terima langsung masyhur, gitu. Langsung banyak orang tahu. Jadi semua para aulia itu, mereka itu dulunya itu banyak orang enggak tahu. Dan sampai sekarang aulia itu kebanyakan mereka itu banyak mereka tidak suka. Kenapa? Apa yang mau diharapkan dari informasi? Orang harta tinggal bilang saja datang. Dia enggak mau. Kalau semua kita dekat pada orang itu dekat pada manusia, disangkanya dia mau dapatkan harta, harta enggak berguna lagi di mata mereka. Nah, gitu. Sehingga apa? Adanya mereka bersama manusia itu justru sebaliknya, bukan menyenangkan tapi justru merepotkan mereka banyak. Sehingga yang ada itu adalah mereka lari menjauh. Gitu loh. Nah, terus akhirnya apa? Datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bilang kepada Habib Abu Bakar radhiyallahu anhu, "La budda min al-duhur ya waladi Abu Bakar. Kamu harus tampak." Akhirnya dikasih pilihan sama Rasulullah SAW. Imma fil Hijaz wa imma fil Hadramaut. Imma fil Hijaz wa imma fil Hadramaut. Kau pilih. Mau tampak di Hijaz atau di Hadramaut? Dia tinggal di mana? Di Hadramaut. Dia pilih Hijaz. Dari saking tidak maunya dia itu. Supaya tampak. Itu orang wali. Nah, karena tampaknya seorang kepada banyak manusia itu akan menjadi bahan sasaran perhatian. Dia akan jadi bahan sasaran perhatian. Gampang kena mata, gampang dihasuti orang, gampang dibenci, gampang dicinta. Jadi paling enak apa? Gak tahu, jadi tahu orang itu paling enak. Dan kebanyakan para ahli itu dia berusaha untuk humul, itu humul artinya. Humuli, hadza rajulun humuli, dia berusaha untuk menutupi dirinya, tidak menampakkan. Dia tapi lihat, bebasan dia selalu bilang kepada kita. Jadi lebih baik itu menjadi orang yang tidak dikenal sama orang. Kalau dikenal sama orang itu merepotkan. Bahkan disebutkan oleh sebagian as-salaf bahwasanya ad-duhur yuksimud duhur. Ad-duhur yuksimud duhur. Duhur itu punggung. Duhur menampakkan diri itu atau tampaknya kita itu dapat mematahkan punggung, merepotkan kita. Sehingga banyak para ulil itu yang lari. Cuma larinya mereka itu daripada menampakkan diri baik, itu dengan sesuatu yang halal. Kalau terpaksa baru sesuatu yang diharamkan. Seperti apa ceritanya? Ada satu orang yang sudah banyak tersebar di mana-mana di seorang wali Allah. Akhirnya apa? Dia sengaja pergi ke tempat keramaian, lalu dia mencuri baju. Ketahuan dipukuli. Tapi ini kan jadi sebut orang wali. Akhirnya dia menyesal. Akhirnya apa? Ternyata yang kita anggap wali ternyata dia seorang pencuri. Dia itu mau jadi pencuri melalui kewaliannya. Ternyata gak ada orang wali itu pencuri. Berarti dia bukan wali dia. Baru setelah itu dia mengatakan Al-An istirahna sekarang saya istirahat dari orang. Jadi ada sebagian yang seperti itu. Tapi dia bukan mau mencuri sembuhan. Mencuri pura-pura ketahuan. Jadi biar dia gak ngambil sembuhan. Jadi sampai segitunya mereka itu berlarian daripada syuhrah itu. Tapi kita diperintahkan di sini untuk apa? Melakukan ta'atihi, dia mendatangi sesuatu pekerjaan, umuron, perkara-perkara, mubahatan yang dianggap mubah, terus gitu anna yudinas, yang merendahkan dia di mata manusia. Misalnya apa? Main bola, main futsal, main mancing, banyak tadi ada yang mubah. Sehingga apa? Dia mau tinggi-tinggi, main tinggi, orang kita main bola kok. Jadi mau ke atas, jadi cari sesuatu yang mubah. Misalnya apa? Ustazah, tapi dia main voli sama anak-anak. Mubah apa haram? Ya silahkan. Gak jadi masalah. Nanti turun dong harga diri kita. Gak ada itu harga diri Allah yang ada. Gak ada seperti itu. Itu maksud kepada demikian. Cukai. Allah yang menggerakkan semuanya Allah. Jadi kita pasti gak senang kalau diatur-atur seperti itu. Harus gini, harus jelas. Kita jalannya aja. Ente butuh anak, anak butuh ente. Ente butuh anak, ente harus ikutan. Bukan anak itu ente. Harusnya seperti itu gitu. Ya, kalau kita ikuti mereka ngapain? Ya, seperti pejabat itu harus gini, ya. Tidak usah lah. Nah, kita tidak usah seperti itu. Yang penting, kita tidak melakukan dosa, tidak melakukan kezaliman. Ya, silakan. ya. Ya. Ya. Terus. Biar. Iya, kalau Ustaz sudah punya itu jawabannya tadi saya sebutkan Ustaz. Ustaz merasa bahwasanya ya Masya Allah dalwanya sudah selesai. Berarti mereka itu bukan muji Ustaz. Nah, itu muji dalwanya sudah cukup. Berarti kita kan belum membutuhkan pada suatu pekerjaan apapun yang biarin aja sudah. Nah, itu toh dia muji dalwanya kok aneh gitu. Nah, itu aja. Jadi apa? Kita itu merasa mulia, merasa dimuliakan orang karena dalwa. Kalau bukan karena dalwa kita tidak masuk. Jadi kita tidak ada yang perlu dilakukan. Tapi kalau kita yang dituju, kan, seperti apa? Misalnya saat pernah ketemu sama satu teman, habis pengajian Al-Bushra itu, ada satu teman-teman kita yang gelar jual-jual songkok. Teman kita, kita hanya lihat, wah, kita duduk di situ. Dia bilang, wah, ini teman anak dulu, teman anak ngaji, ini sekarang jadi orang besar. Orang besar ini gimana? Makan tetap aja kayak gitu. Gitu. Nah, itu gak enak, ngomongnya itu gak enak. Saat pernah sempat yang sampai saat itu. Paling enak itu apa? Kita duduk, nggak ada yang tahu, badukan, makan, jalan aja. Itu paling enak. Jadi kalau udah mau di apa dihormati, dimuliakan, apalagi yang Yohanu kayak lihat kita juga kayak wali, aduh, itu terlalu aneh. Jadi paling enak itu kita biasa-biasa aja. Selamat biasa itu asik gitu kayak gitu, itu biasa. Jadi tapi kalau sudah mulianya sudah kayaknya dia gitu, itu kita ini kayak ini orang sungguhan nggak sih? Setiap ketemu yang semacam itu pasti kita merasa ini sungguhan kan sih. Jadi jangan-jangan anda dibohongi sama dia begitu. Kalau saya lihatnya seperti itu. Kalau semua mah, lo kenapa antum kasih aja tangannya? Ya? Sebetulnya dia. Bisa kayaknya orang seperti yang disangka ya sudah siapa tahu kan? Allah Taala kan mengatakan anda itu tuh nih habibi. Ya siapa tahu? Kalau anda tolak berarti wah, anda tolak berarti anda orang baik. Betul. Ya sudah kita kasih aja. Gitu. Tapi kita biasa aja kita nyetir biasa kita naik pickup. Mau lihat apa Ustaz main bola itu Ustaz liatin di anak pondok itu Ustaz ada Ustaz As'ad tendang bola ada itu situ. Nah kayak gitu aja asik nih, penting halal gak ada yang kurang ini kecuali kalau semua kita Ustazah udah itu kita meredakan diri sama anak-anak ayo diajari anak-anak melanggar pegangin heboh nah, itu salah itu menurunkan derajat itu namanya nah, karena dilarang di pondok ini tapi kalau cuma kita belajar seperti itu, tidak merendahkan. Jangan kita banyak kumpul sama murid siapa bilang aturannya itu. Ustaz tidak cocok ya macam itu. Jadi kita biasa aja. Nah, kenapa? Maka kalau anak yang punya ini bisa seperti itu karena Abu Yam mengajar kita untuk kita merasa bahwa sendiri kita paling banyak orang. Jadi kita kepada siapa kita merasa butuh, bukan merasa kita dia yang butuh pada kita. Enggak, kita yang butuh pada mereka semuanya. Walaupun pada murid. Kenapa? Gak ada murid kita mau ngajar di mana? Alhamdulillah kita yang mulia karena murid. Kalau tidak ada murid, kita mau cari pahala di mana? Alhamdulillah berarti kita butuh kepada mereka, bukan mereka butuh kepada kita. Jadi seperti itu. Kalau semua kita ngajar, udah itu kita gak dikasih duit misalnya, atau gak dikasih amplop. Orang amplop dari Allah. Gak boleh kita mentargetkan ilmu kita untuk mendapatkan impal balik daripada orang. Walau tapi ubi'aidillahi tamanan, kalau dikasih alhamdulillah. Jangan khawatir tapi untuk menolak jangan khawatir. Nah, karena apa? Karena ada orang yang ngasihkan terpaksa. Ada orang ngasih terpaksa. Dan kita nggak takut untuk memaksakan. Nggak usah begitu. Kalau dia itu memang rezeki kita, pasti dia maksa. Tapi bukan rezeki kita. Oh ya sudah masih malah dia. Makanya kita itu harus bikin permainan dengan dunia. Dunia itu harus dipermainkan. Jangan dia yang mempermainkan kita, tapi kita yang mempermainkan dunia. Dan subhanallah setiap kita menolak semacam itu datang itu lebih besar pasti ada berapa kali seperti itu dan kita yakin tak pernah kita ya Allah hemannya coba anak tadi dunia orang kalau tak asal pada dunia maka itu lebih dekat kepada api neraka 70 tahun lebih dekat tapi kalau tak asal kepada suatu pahala yang harusnya dia dapatkan dia menyesal ya Allah kenapa enggak begini ya nah, itu mendekat pada surga lebih dekat. Jadi ini caranya. Kalau kita ingin tidak ada apa-apa, katanya harus melakukan sesuatu yang mubah yang bisa menggugurkan mata manusia terhadap hadar. Bagi sotis sa'ih alladhi sumia bihi maliku zamanihi. Ada satu orang, yaitu mulai tampak walianya sampai datang sampai kepada raja. Kecuali ada sebagian wali-wali Allah yang seperti tadi tuh, kayak bakat tadi. Yang nyuruh dia itu tampak siapa? Habib Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nampaknya itu apa? Untuk rahmatnya bagi umat seperti Habib Saleh Tanggul itu kan. Termasuk yang diperintah untuk tampak. Setelah Habib Bakar tersin meninggal, siapa lagi? Siapa yang mau kita datangi? Nah, itu harus tampak, akhirnya tampak oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? Supaya rahmat bagi umat ini, mereka datang ketika ada masalah datang. Supaya rahmatnya. Jadi yang semacam itu ada sebagian ulama yang diizinkan untuk berbicara begini, ada sebagian awliya yang diizinkan untuk berbicara begini dan sebagainya. Itu berarti apa? Sudah diizinkan untuk apa? Kenapa? Wallah alam. Jadi layar yang berwali dan wali itu sudah wali, nanti kita kasih tahu. Gitu aja. Lihat aja kita ini yakin kemana. Kalau kita merasa yakin, berarti Allah Ta'ala itu ingin memberikan lewat dia. Nah, itu dilazimi aja. Jadi al-madad bil masyhad, karena yang memberikan itu bukan dia, yang memberikan Allah. Cuma mereka itu adalah sebagai simbol-simbol Allah di muka bumi ini. Tapi kalau semua kita itu, kita yakin, merasa dia yakin, lalu kita itu misalnya kita mau minta pendapatnya dia, sekali minta pendapat ya pegang. Jangan kita minta pendapat kepada dia karena kita yakin dia orang soleh, orang wali misalnya, tapi gak dituruti, nah itu bisa jadi sebab bangkrutnya, sebab semuanya. Gak enak itu nanti hidupnya. Jadi seperti ini. Jadi ada adab-adab yang harus kita laksanakan kalau kita dekat kepada mereka. Terus, faja'a ilaihi, maka raja itu datang kepadanya. Falamma 'alima bidzalika sa'ih istad'a baklan, ketika si sa'ih ini, sa'ih itu adalah orang yang berlalu-lalang mencari kebesaran Allah SWT. Orang yang apa, yang membara, apa namanya, mengembara itu. Jadi seperti syaitan dan jalan itu kan membara dulu, baru sampai di Baghdad. Nah, waktu dia sering membara itu banyak orang yang datang, sampai datang ke raja. Raja mau datang, itu raja mau datang dia minta bakal, sayur-sayuran terus. Begitu datang, raja mau datang dia makan banyak makannya. Ya, orang wali ternyata makannya banyak, bukan wali dia. Gitu, maksudnya seperti itu. Kan makan bakal apa hukumnya? Mubah. Tapi banyaknya itu tidak sesuai dengan wali. Sehingga apa? Jatuh pandangan dia di depan raja itu. Terus apa katanya? Wajal yakulu aklan anifan bimardiyin minal malik. Ketika dia itu malik datang, dia dalam keadaan dia makan banyak. Sehingga apa? Jatuh kedudukannya di mata raja itu. Walamma ra'ahu ala tilkal hala istagara. Ketika dia itu melihat dalam keadaan seperti itu, akhirnya diremehkan sama raja itu. Wah, ini sih bukan wali. Wastas kalau dah dikecilkan, wacara panu, damanlah. Hanya dia pergi, rendah meninggalkannya. Ini bukan wali, tapi makan aja sampai begitu. Wasayati nasu hadil kisah pada hada inna kauli rumah mada kalau dia alika menghijulai tulur kalbu ini. Jadi itulah antara teori untuk kita menjadi orang yang mendekati. Tidak ada yang sempurna, tapi mendekati kesempurnaan itu adalah suatu usaha kita. Karena itulah perintah Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ahsanu amala itu adalah yang paling baik amalnya. Tapi tidak sempurna. Yang sempurna hanyalah Nabi para Rasul. Kemudian bagaimana kemarin? Wamin awalnya di sini, ya. Alamat berapa? 140. Wakalu sihina di, wasalilu alawi alaman hajihi wasalilu famusalimin fil marfa'i. Kemudian, zakarab dalam bait salah satu salilu alawi ay ibnu. Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Muhammad bin Alwi bin Abdillah bin Ahmad bin Isa. Wabalu ala manhaji ay tariqihi wa سيرته ومتبعين ومتبعين لأبيه ومقتدين به. وقوله صليله هو علوي بن محمد بن علوي المذكور. علوي بن محمد بن علوي المذكور عبد الله بن عثمان. وهو عني علوي المذكور والد علي بن علوي المشار إليه بالبيت بقوله فمسلم بمركعه. وهو علي بن علوي المذكور ابن محمد المذكورين هنا ابن علوي المذكور في البيت قبل هذا. وهو علوي بن عبد الله أبو بسري وجديد بني عبد الله بن أحمد. والمسلم في المركع وهو خالق قسم yang mendapatkan salam di dalam solatnya. Siapa dia khalik qasam? Ali bin Alwi. Ali khalik qasam itu adalah Ali bin Alwi. Ali bin Alwi bin Muhammad bin Abdullah. Bin Abdullah bin Ahmad al-Muhajir. Jadi dia itu buyut. Ali khalik qasam. Ali bin Alwi bin Muhammad قال فما الأول فهو الإمام العالم الهمام علي المقام بركة الأنام السيد الشريف السني جمال الدين محمد بن علوي بن عبد الله بن أحمد بن عيسى كان رضي الله عنه ونفى به ممن كمل من ورائه. Ini sudah mulai masuk ya kepada Alawiyin, karena Alawi yang pertama itulah yang disebutkan keturunannya itu Alawiyin semua. وكان رضي الله عنه ونفى به ممن كمل في الورع والزهد والعبادة وصلاح المقال والأعمال والأحوال وحسن الأخلاق ولطف الشامل ومجامع الفضائل ذا رأفة ورحمة للمسلمين وشفقة ولطف باليتامى والضعفاء والمساكين ذكره العلماء وأرباب التواريخ وأصحاب الطبقات وأثنوا عليه وفخموا شأنه وفخموا عظمه وصرفهم عقوقا ومقامه وحاله وكان بليغا adiba, seorang yang sangat baligh di dalam ucapannya itu sangat baik. Adiba, seorang sastrawan fasihan, zakiyan, lahul ba'ud tawid fi ajnais ulum tufi rahimahullah ta'ala walahu minal umri sittan sittatun wa hamsuna sana ulida bi baiti Jubair al-kathir barakah wal khair wa biha nasha wa sahib abahu alawi ومن في زمانه من الأئمة السادة العلويين والبصريين وبني جديد ولعرف ولعرف طريق وفاته وقبره جمعنا الله به وبسلامه مع نبيه في جواره في عافية آمين. وما الثاني والمشار إليه وسليله هو الإمام نور الأنام الصوام القوام الحمام الدرغم ذو الحمام العلية والأزائم المصطفوية والنفس الزكية الأبية السيد الجليل العديم المدير الولي الكبير أبو علي علوي بن محمد بن علوي بن عبد الله بن أحمد بن عيسى ذكره أرباب التواريخ وأثنوا عليه ومدحوه وأجلوه وكان من الأئمة الكاملين والمشايخ العارفين والعلماء العاملين والزهاد العابدين والصديقين والمخلصين وكان جوادا سخيا متواضعا نقيا ماجدا عفيفا تأدب بأبيه. Coba lihat mereka itu selalu akhadza an abih wa ta'addaba alaih atau bi abih. Jadi dia itu mengambil sopan santunnya, akhlaknya itu dari ayahnya. Wa salaka maslakahu, dan dia berjalan dengan jalannya. Wa sahiba jama'atan min al-kabir wa lam tu'raf lahu sabwah, tidak ada cerita yang terkait dengan masa-masa kanak-kanakannya, semudahnya. Wamadahu jama'atun, dia dipuji oleh banyak orang. Minhum Tirmidhu al-Faqih Yahya bin Abdul Azim al-Khatimi al-Tarimi madahu bi qasidatin azimati minha qawluhu rahimahullah ta'ala hal fil biladi kamithli alawi al-fata, apakah ada di negeri ini seperti Alawi. Fahlan nambatu sayyidu شيخ تمكن في على جنظومة نبوية علوية بعلوم يسهو به إقليمنا جدلا به يأتو سرورا مفرطا بحليم هذا فريق العصر وابن فريه ولباب بحر الفخر والتعليم وأبوه أخوه أخوه جانبا من min rabbihi wal qatru qad hayya qad habahu min taslimi nadrun awaqib bil basirati wa asna yatlu wasniya yatlu kitaballah min tafhimi wa ma'alim al ilmi syarifi muridu tulul haya jabirun khabirun bi ta'limi ulid rahimallahu ta'ala bi baiti jubair tasiru jabir jubair wa nasha bi ahsan sirah ummuhu min al jadid syarifah dari al jadid wa mata bi baiti jubair wa dufina biha wa dalika sana isnatai asyar wa khamsmiyah wa masalik al mushar ilaihi fi baitul qasidah bi qawli fa musallamun fil markai yang mendapatkan salat di waktu salatnya. Semoga la raddur rasulu alaihi mithla salamihi ya syekh fa'ajaba lil bukhari ajma'in. Yang Nabi SAW menjawab salamnya seperti salamnya dia dengan jawaban ya syekh fa'ajaba lil bukhari ajma'in. Maka itu merupakan sesuatu yang sangat hebat, yang mengherankan, yang sangat diakui secara disepakati oleh semua ulama. Siapa dia? Sayyidina Ali Khalid Asam. Kita akan mulai dari pasien Ali Khalid Asam. Dari mulai saat itu habaib itu tampak. Bahwa Sayyidul Imam, Asy-Syaikhul Kabir, Al-Alim Al-Syahir, Majma'ul Fadail wal Mahasin, wal Anwar wal Asrar, Abu Hasan Nuruddin, Ali bin Muhammad, bin Alwi bin Ubaidillah, bin Ahmad. Karena radhiyallahu anhu mimma khassa Allah bi sirri. Ia termasuk seorang yang Allah istimewakan dengan hatinya, kebersihan hatinya. Menuri basirati, hatinya itu bisa melihat. Wa syadahu jamala kamalin khatiratin khatirati kutsihi. Wa alihi syarifi janabi unsihi. Wa adhara karamatihi wa ashara manakibahu wa ayatihi. Allah Ta'ala menampakkan karamahnya dan memasyurkan manakibnya dan tanda-tanda bukti-bukti akan kewaliannya. Laul hadzul wafir fil kasyfi wal musyahadah. Ia sangat banyak sebab-sebab kekasapan dan syahadahnya. Wal kisrul kabir fi nuri wal firasah. Dan mendapatkan bagian yang besar di dalam cahaya dan juga firasat. Wa hadzul waqt wa faridud dahr. Ia satu-satunya orang pada masanya. Wa in wa ajadil asr wa nadiratud dahr. Ia sesuatu yang jarang di masa dan satu tokoh yang ada pada masa itu. Zakarahul a'immah fi tabaqatihi wa ulama'u tawarih. وذكر المنقب على العظيمة المشار إليها هنا في القصيدة بقول النادي إبراهيم الله تعالى ورضي عنه رد الرسول عليه بسلامه يا شيخ فأحجب فأعجب للفخار الأجمعي وذلك yang demikian itu gimana ceritanya manakibnya dia ini أنه رضي الله عنه كان إذا قال في الصلاة أو غيرها dia katakan di dalam solatnya ataupun di luar solat kalau dia mengatakan Assalamualaikum أيها النبي ورحمة الله itu langsung ada jawaban dari Rasulullah persis seperti salam. Kalau dia mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah berarti Assalamualaikum ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Silakan. Baik, bahwa fi baladi tarif awariya baik di tarif maupun lainnya setiap sholat itu pasti dia dapat jawaban. Bahkan bukan cuma dia yang dengar, tapi semua makmum yang ada di sekitar itu dengar. Sehingga pada waktu masanya berduyun-duyun orang itu datang hanya untuk mendengarkan suaranya Nabi SAW ketika menjawab kepada Syekh Ali alaihi wasallam ini. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yukarriruha. Jadi kalau semua dia itu baca dalam salatnya, enggak mendengar jawabannya itu diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulang lagi. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai ada jawab, "Waalaikumsalam ya Syekh." Baru asyhadu an la ilaha illallah. Itu beliau. Hatta yasma'i an Nabi SAW yaqul lahu alaika salam ya Syekh wa zakar dhalika al-jundi wa syarji wa ibn Ihsan wa ghairi ibn ulama mitl al-lama Syekh al-Khatib kitabi al-jawhar syaffab wa hiya awwal hikayatin bihi wa syarri dhalika Sayyiduna wa Syekh syuyukhina Syekh al-Majaya Sayyid Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman biqali radhiyallahu anhu ila najlin lahu yusamma aliyan lahu bil Mustafa fakhrun jadidu idza bada assalamu alaina hayyana sami'a li jawabi ahmada ma yuridu salaman wafiyan wa bihi tamam tamamun bihi tamjidu wa lahul mazidu wa dhalika yaqatan bi kulli hinin aada salamahu falahu yu'idu. Jadi setiap saat ketika salam kalau dia tidak ada jawaban dari Rasulullah maka diulang sampai dia jawab. Wa qalu ani Syekh Ali bin Abu Bakar fi hadzal bait lahu bil Mustafa fakhrun jadidu. Ay ani atas bi hadzal maqama fi sadati ahli al fakhr an nabawi. Lianna lahu fakhran amman ihtassu bihi ala sa'ir al khalq. Wa jaddada li Syekh Ali bin Alwi al mazkur fakhran mahsus bihi. Kama qala Syekh Ali bin Abu Bakar bi qasidatin ukhra bi qawli bi qawli Rahmat ala syi'ran wa sal bi Aliin najli al habri man lahu khususiyatun an khairi ruslin mugarrabi ijabatun ijabatu khairi khalqi inda salamihi yakmali taslimin wa ta'zimi mawhabi wa hadhihi al-khususiyya maqamun 'alin la yahtasu bihi al-afradun awliya wa kabirul asfiya wa la yahtu bihi wa yanaluhu illa man fattaraqqa fi 'ala maraqil qurbi wa man tahaqqaqa bihi faqad jama'a lahu fadailu syarafi wa 'ala ma'al majri فعجب في هذا السيد الفخار الأجمع لكل فضل وقد ذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراوي أنه لا يصل إلى مقام العهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وسماع صوته بالرد عليه السلام إلا من قد قطع 200,000 مقام و47,000 jadi seseorang tidak bisa mendapatkan maqam ini langsung mendengarkan suaranya Rasul mendengarkan jawaban salamnya dan salawatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali sampai melewati makom wilayah sebanyak 247,000 makom wali baru dapat 7 makom wali baru kita bisa. Wadis Amia 247,999 makoma min makoma tilawul. Wagala syabul abad amur sila tabi afikum man iza salam ala rasillah fi salati sami arandahu salam alaihi izni yuduni. Abu Abbas juga termasuk semacam itu. Dia katakan kepada teman-temannya, apakah ada di antara kalian kalau dia mengucapkan salam kepada Rasulullah di waktu salatnya lalu dia mendengarkan jawaban langsung darinya? Apa jawaban mereka? Gal Bayakulunullah. Mereka katakan, kalau tidak kami tidak mendengar. Apa kata dia? Bayakulunukku wala kulubin mahjubanillahi wa rasulullah. Harusnya kalian itu menangis terhadap hati yang maju daripada Allah dan Rasul. Jadi kamu mengucapkan salam kepada Rasulullah tidak dapat jawaban? Itu maksudnya. Tidak dapat. Ukwala ulubin mahjubah. Rabbana fa'na ma'alam tanah Rabbana ma'alam tanah Rabbana ma'alam tanah Rabbana ma'alam tanah Rabbana ma'alam tanah Rabbana ma'alam tanah Rabbana ma'alam tanah. Amin.